إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat-nikmat-Nya setiap hari dan tidak kita terhitung banyaknya. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-Nya yang terus-menerus mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT sehingga Allah SWT menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada mereka-mereka yang lupa dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah SWT lalu mendapat azab yang pedih daripadanya. Na'udzubillah. Dan alhamdulillah pada malam ini tiba giliran kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada kitab tafsir kita Aisarut Tafasir karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala, di mana kita sedang membahaskan ayat-ayat berkenaan dengan as-saum, iaitu puasa, di mana kita telah membaca panggilan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang beriman bahawa telah diwajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa atas umat-umat sebelum mereka. Semoga mereka bertakwa, iaitu beberapa hari yang dikira. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sedikit sebanyak tentang hukum ahkam puasa yang telah kita bahaskan pada pelajaran yang lepas. Dan antara hukum ahkam yang terdapat dalam ayat yang sebelum ini, sebagai ulang kaji sebelum kita masuk pada ayat kita pada malam ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit dan bermusafir ala safarin, atau lebih khusus lagi yang dalam perjalanan, bahawa mereka boleh boleh berbuka, ini boleh meninggalkan puasa, tetapi wajib atas mereka menggantikannya pada hari-hari yang lain. Dan antara pembahasan yang kita bahaskan adalah tentang yang sakit itu, apakah jenis sakit yang digugurkan daripada mereka berpuasa pada bulan Ramadan dan perlu diganti, iaitu sakit yang apa? Yang tidak dapat mereka, bukan sakit, bukan yang sakit tak boleh sembuh, sakit yang apa? Yang kalau berpuasa dengan sakit tersebut dia akan mengalami kesusahan. Adapun sakit tapi dengan sakit itu kalau dia berpuasa pun tidak menjejaskan puasanya, maka itu wajib, masih wajib lagi dia berpuasa. Seperti orang yang ada luka kat jari, potong apa? Potong apple, potong ikan, ataupun sakit apa? Masak minyak panas kena. Takkan itu nak kena buka puasa sakit? Ya tak? Ha. Jadi kalau sakit setakat sakit mata, apa kena-mengena dengan puasa? Sebab kesusahan, kepayahan berpuasa ni mesti ada. Mesti apa? Mesti ada. Tidur sepanjang hari pun ada rasa dia punya apa, ketekak, kering, haus semuanya, betul tak? Ha. Jadi kesusahan tu memang dimaksudkan. Jadi kalaulah kita katakan asal ada kesusahan saja, ada kepayahan saja, maka tidak wajib kita berpuasa, boleh kita gantikan di luar bulan Ramadan. Tidak, itu bukan yang difahami. Sebab tu sakit itu sakit yang menjejaskan puasa. Baik, dan telah kita katakan ada khilaf atau tidak ada khilaf berkenaan dengan hal ini. Jawabnya ada. Siapa dia yang mengatakan sebaliknya? Yang ini mereka katakan apa juga jenis sakit? boleh kita tidak berpuasa, iaitu Al-Zahiri. Nah, Ibn Hazm Al-Zahiri rahmallahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Beliau berkata bahawa ayat ini apa? Umum. Maridhan maknanya apa? Apa juga jenis sakit. Jadi tak boleh kita khusus-khususkan dengan sakit tertentu sahaja. Kenapa jawab kita terhadap pendapat ini? Ataupun kita tak boleh jawab. Kita taklid saja jumhur. Kita tak suka dengan Zahiri. Atau Zahiri ini mubtadi' sebab akidah dia akidah bid'ah. Adakah macam itu? Tidak, ya. Kita nak kena jawab sebab dia ada bid'ah. Kita tahu, ya, sebab ni, ya, Imam Hazm Al-Zahiri daripada negeri mana dia? Spain, Al-Andalusi. Ulama besar daripada Andalus yang hafal banyak hadis. Dia dikirakan ulama hadis muhaddis. Jadi dia juga mahir dalam rijal, perawi dan sebagainya. Dia menghukumkan hadis, bukan, dan dia meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Jadi dia ulama hadis tu tak ada apa namanya, tak dipertikaikan. Cuma tentulah kedudukannya dalam hadis tak sehebat ulama-ulama hadis yang lebih masyhur daripada beliau, seperti Ibn Abdul Bar yang juga daripada Andalus, dan ulama-ulama lain yang sebelum beliau ataupun selepas beliau, seperti Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, dalam yang masyhur tentang beliau bukan tentang hadisnya, tapi tentang apa? Tentang fiqahnya. Fiqahnya dia bermazhab lain. Apa yang ada dalam, apakah yang istimewa tentang mazhab Ibn Hazm? Dia mengambil yang zahir. Artinya dia tak pakai kias. Kalau ambil zahir dia tak boleh kias, sebab kias tu menggunakan akal. Jadi dia hanya mengambil yang zahir. Itu yang terpenting antara. Jadi dia tolak kias dan dia menolak taklid 100%. Kalau ada 101%, dia akan cakap 101%, tak boleh taklid. Sebab apa? Wajib berpegang, berhukum dengan Quran dan hadis saja. Lain semua tak boleh. Baik, walau bagaimanapun jawapan tentang pendapat Ibn Hazm Maridhan ini, sebab kita katakan penyakit sakit itu di dalam ayat ini bukan setakat sakit saja, sebab dia punya makna. Sebab puasa dengan sakit apa kaitannya? Kenapa kalau sakit tak payah puasa? Ataupun tak ada kena-mengena. Sakit akan menjejaskan, tak menjejaskan puasa? Akan menjejaskan puasa. Jadi sendaklah kita menggradekan jenis sakit itu, graviti sakit itu yang menjejaskan puasa. Ah, yang itu yang dimaksudkan dalam sini, tafsirkan dengan yang demikian. Jadi kita lihat daripada sudut apa? Maknanya. Dan maknanya wallahu alam. Pada jumhur ulama, mereka kata jelas lah. Ataupun kalau kita ambil zahir, tak masuk akal. Dan tak masuk akal ni bercanggahan kan manhaj al-Quran. Bila dia letakkan sesuatu tu, ada makna dia. Baik, begitu juga ada pun safar musafir ini, dia ini adalah mazinnah. Dia menjejaskan juga apa? Puasa. Tapi dia mazinnah, dia ada tempat membuat apa ni, yang di tempat maksudnya ialah keadaan yang menyusahkan kita berpuasa, seperti sakit. Tapi dia tidak secara langsung menjejaskan puasa seperti sakit menjejaskan puasa. Sakit dia direct, kalau dia sebab perkenalan kesihatan. Tapi puasa ni mungkin pasal dia penat, banyak jalan apa semuanya. Kita tahulah orang yang bermusafir, jadi duduk lama-lama walaupun aircon atas kapal terbang, dalam kapal terbang pun 5-8 jam pun dia akan sakit. Bukan sakit apa, dia akan penat. Nah, itu akan menjejaskan puasanya. Dan daripada sudut lain, musafir ini atau bermusafir ini terdapat asal dalam syariat melonggarkan sebahagian ibadat, antaranya apa? Antaranya solat dipendekkan, jamakkan, dan juga dalam bab bertayamum. Baik, jadi oleh itu mereka mengatakan sama juga musafir tu bukan semua safar, tapi safar yang membolehkan seseorang itu berbuka. Sebab ada safar yang tak boleh kita berbuka, itu safar yang terlampau pendek. Yang ni dekat, namanya safar juga tapi pendek sangat. Jadi mereka katakan safar yang membolehkan kita berbuka. Dan antara juga sebab kita safar, ada safar untuk pergi kasino di Macau atau di Genting Highland, ni ada masalah pergi Genting Highland ni. Bukan kerana nak apa ni, nak pergi kasino dia. Sebab nanti kalau kita kata boleh pergi Genting Highland, nak pergi dia punya game, dia punya park dia je, nanti kat Singapura pun akan buat macam gitu juga. Gimana? Kita pergi Marina Resort, apa nama resort, kasino. Di kasino tidak, kita cuma nak pergi park dia, setapak aja ya, sebelah dia. Jadi itu nanti yang penting di sini kalahlah dia pergi ke suatu tempat yang confirm maksiat, pergi memang nak berjudi. Safar ke tak safar? Ala safari. Betul tak? Boleh tak dia berbuka puasa dalam bulan Ramadan? Ramadan orang berpuasa, dia pergi Genting Highland nak judi. Boleh tak dia berbuka? Kena dia gantikan. Kita katakan tak boleh. Sebab ini safar, tapi bukan safar yang yubihul fitr, yang membolehkan berbuka, ataupun safar yang mempunyai maksud-maksud haram yang lain lah. Safar maksiat, eh? Berarti safar dia keluar nak buat satu grup army untuk apa ni, untuk rebel apa ni pemerintah Islam, eh? Yang sah. Jadi itu semua tak boleh lah dia berbuka ketika itu. Baik. Dan tentang apa ni safar ini, bermusafir ini ada pembahasannya tersendiri, eh? Berapa lama apa ni safar tersebut, satu, berapa jauh safar tersebut, satu, selain daripada dia punya sebab-sebab safar. Yang penting di sini dia adalah safar yang jauh, yang boleh, yang membolehkan seseorang itu mengkasarkan salat. Jadi senang, kalau dia boleh kasar salat dengan safar tersebut, maka boleh dia berbuka puasa. Jadi itu ditakdirkan oleh ulama dengan macam-macam takdir. Sebab itu berbeza, itu balik kepada perbezaan tafsiran mereka tentang apa ni, tentang hadis Nabi SAW tentang distance, jarak safar, iaitu yaumun wa layla, satu hari satu malam. Dan ditafsirkan dengan farsah, empat farsah, empat mile dan sebagainya. Ada kata 60 km, ada kata 80, ada kata 90, ada kata sikit daripada itu dan sebagainya. Itu balik kepada tafsiran, berapa jauhkah unta berjalan dalam satu hari satu malam. Jadi itu tak ada pasal lah. Jadi yang penting mereka dekat dalam apa ni, dalam khilaf, cuma beza dalam takdir. Adapun Ibn Taymiyyah rahmatullah dan ulama-ulama lain, mereka tidak memahami demikian. Mereka kata bahawa apa yang dinamakan safar oleh orang ramai, adat kebiasaan, maka itu safar. Walau jadi tak boleh ditakdirkan 90, 160 dan sebagainya. Okay. Asalkan keluar negeri dia nama safar, dan dia balik kepada bahasa. Sebab safar maknanya kita buka. Bila kita buka aja, maknanya kita keluar negeri aja, dinamakan safar. Kalau orang yang tak pakai tudung, maknanya dia telah buka. Sufur maknanya dia buka apa ni, aurat dia. Jadi itu dinamakan safar. Jadi ada macam-macam iktibar daripada nak memahami makna safar tersebut. Wallahu a'lam, kita hormati pembahasan Ibn Taymiyyah rahmatullah dalam hal ini. Jadi kenapa ada yang orang yang nak mengambil pendapat ini, faham akan hujah dan dalilnya, kita tak nak kata apa lah, sebab itu pendapat ulama yang agung dan juga disetujui oleh beberapa masyayikh kita lah, seperti Syekh Uthaimin rahimahullah taala dan lain-lain lagi. Tapi pendapat jumhur bersandarkan dengan hadis Nabi SAW. Jadi pada saya itu lebih dekat, sebab hadis Nabi SAW, la tusafirul mar'ah yauman masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram, dalam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh seorang wanita bermusafir dalam masa ataupun jarak yaum wa lailah, satu hari satu malam, iaitu perjalanan unta, illa ma'adhi mahram, melainkan bersama dengan mahramnya. Jadi Nabi SAW bukan hanya kata tak boleh musafir dan dia diam, melainkan dengan mahram. Tapi Nabi SAW hadkan jaraknya. Walaupun nampak macam masanya kan, hari dan malam, tapi itu sebenarnya adalah takdir pada zaman dahulu tentang perjalanan unta. Jadi sebab tu nak takdirkan berapa, kalau kita ada unta, tak payah kita nak takdirkan dengan distance. Dia jalan satu hari satu malam, dia mesti ada mahram. Lebih daripada itu mesti ada mahram. Bawah daripada itu perlu mahram tak? Ikut hadis ni tak payah, sebab dia ikut masa. Tetapi kalau kita tak boleh menggunakan apa ni masa, sebab kita tak pakai unta, kita pakai bot, kita pakai kapal terbang, pakai kereta dan sebagainya, takkan satu hari satu malam. Satu hari satu malam dah sampai Thailand dah sampai lah. Lebih lah kan, 24 jam dah boleh sampai jauh. Sedangkan 2 jam aja orang dah boleh lari daripada penjara, boleh dah sampai mana Beli berendang semua. Nah, itu. Apalagi satu hari satu malam. Jadi kita tak boleh takdirkan dengan apa kenderaan. Semua kenderaan pun kenderaan sama lah. Jadi kita kena takdirkan mengikut apa lepas tu. Distance yang dilalui oleh unta. 80 km, 60 km. Macam kita daripada sini pergi Air Hitam misalnya. Dan seumpamanya, okey. Jadi kita ambil distance ni, kita katakan inilah hadnya yang orang dinamakan musafir. Ini lebih dekat atau pendapat Ibnu Taimiyah lebih dekat? Pada saya, pendapat Ibnu Taimiyah tak kuat sangat pasal dia tak ikut apa ni. Ini ada hadis yang lebih kuat berbanding dengan yang tadi. Sebab tu kalau orang kata saya daripada Singapura, saya pergi Angsana dekat JB dah boleh kasar salat, pada saya tu amat lemah sekali. Sebab Nabi SAW hadkan dengan apa? Dengan masa ataupun dengan jarak. Tapi Ibnu Taimiyah ada syubhatnya lah kita namakan. Sebab dia kata kan, kalau kita kata 90 km baru dinamakan safar. Tapi kalau orang tu 89.5 lagi satu depa je, satu tapak aje dah masuk 90 km. Orang ini tak boleh apa ni, masih belum boleh salat. Dia dah sampai 90 tu dia boleh salat. Banyak awak kat sini dia dekat situ. Nilai lah awak dekat sini dia boleh salat dua rakaat apa ni, qasar dan situ tak boleh. Dia kata ni apa ni? Dia kata tak mutarik, tak apa ni, dekat aja kan, sama lebih kurang, hukum takkan sampai macam itu sekali. Jadi itu antara jawapan-jawapannya. Hujah semua, masya Allah, bernas. Kadang-kadang sekejap kita, hari ini kita berpendapat macam ini, besok berpendapat macam ini, tapi Allah Alam Manhaj memberitahu kita bahawa lebih yang dekat dengan kebenaran adalah berpegang dengan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita nak qasar salat kemudian tak nak puasa, kurang-kurangnya lah 60 km. Ada berapa pendapat? 60, 80, 90 lebih kurang gitu lah. Orang nak ambil paling apa ni, paling jauh paling selamat, paling jauh paling selamat. Dulu dia kata Air Hitam lah, atau sekarang Air Putih, dah hitam dah putih. Tapi sungai hitam di Malaysia tu banyak lah. Banyak tu lah hitam. Bukit Kaitan paling jauh sekali dekat apa ni? Dekat Kedah sebelum Thailand. Jauh tu. Tu confirm boleh sapat. Boleh apa ni? Boleh boleh qasar salat. Dan tu satu pembahasan tentang musafir. Dan satu lagi adalah, apakah seorang itu dah, jika dia berniat nak musafir sebelum dia keluar rumah tu, dia dah boleh berbuka ketika dia di dalam rumah lagi sebelum dia meninggalkan negeri. Sebab dia dah niat nak safar. Kita dah katakan ada khilaf. Ada dua pendapat kat sini. Pertama kata boleh. Kenapa dalil mereka? Dia dah nak safar lah. Okey, itu satu. Dan kedua adalah dikuatkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang berbuat demikian. Dia berbuka apa ni? Dia makan di dalam rumahnya sebelum dia keluar negeri lagi untuk safar. Bila ditanya, maka dia kata ni sunnah. Baik. Dan mereka kata riwayat ini sahih. Pendapat kedua adalah pendapat jumhur. Mereka katakan tak boleh dia berbuka sampailah dia keluar daripada negeri. Sebab itu juga terdapat di dalam beberapa riwayat yang sahih. Dah keluar daripada bangunan-bangunan baru dia boleh berbuka. Dan mereka menjawab terhadap hadis Anas bin Malik sebab riwayatnya tak sahih, kata mereka. Itu dikatakan oleh beberapa ulama. Itu juga dikatakan oleh Syekh Fahmi rahmatullah. Dan mereka menguatkannya dengan apa ni? Dengan tafsir ala safarin. Kerana berbeza lafaznya maridhan dengan ala safarin yang telah kita bincangkan, maknanya dalam perjalanan. Dan termasuk dalam perjalanan itu bukan sedang berjalan saja lah. Tapi kalau kita misalnya berhenti di Melaka satu hari, dua hari, tiga hari, tapi masih safar, dalam safar. Kadang-kadang lebih daripada itu kan. Kerana kita ada urusan ke apa semua, betul nak pergi lagi Kuala Lumpur, nak pergi mana punya resort pula lepas tu, baru kita nak pusing balik Singapura. Itu semua masih ala safar. Walaupun 3-4 hari dalam apa ni, di satu-satu tempat. Dan ini adalah Nabi SAW pernah tinggal di mana? Di Mekah 9 hari. Sebelum dia pulang. Jadi dalam masa tersebut bukan 9 hari dalam Mekah, bukan peperangan Mekah. Itu buat haji. Jadi dalam masa itu semua dia apa ni? Dia mengqasarkan salat. So ini menunjukkan bolehnya apa tu? Masa duduk satu tempat itu tak menjejaskan nama kita bermusafir. Melainkan kita dah niat nak mukim. Niat nak mukim. So macam mana, mungkin memang kita balik negeri. Misal kata kita daripada Amerika, kita ziarah kandang apa tak tahu lah, dan kita balik kat Singapura tu, kita cuma balik satu hari je, lepas tu kita nak pergi Mexico balik misalnya. Asyik kita ulang-alik, memang kita dah nak cek pasal lah tu. Ha, ni buat cerita. Yang penting apa? Boleh tak kita balik ke Singapura tu, kita kosong solat? Salik satu hari je. Sebab kita lepas tu nak keluar balik, nak pergi Mexico lagi. Ada? Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab Singapura apa? Singapura tempat booking dia. Singapura tempat penginapan dia, negeri dia. Tak jadi dia. Dia bila balik aje, walaupun berapa jam, walaupun transit, ha, dia sebenarnya dah kira apa ni, dah balik negeri. Contohnya macam itulah. Begitu juga ni negeri dia Singapura, tapi dia pergi misalnya Indonesia ke, dia pergi sana dan dia nak belajar kat salah satu universiti kat sana selama setahun, baru nak balik Ramadan, baru balik, atau 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, dia dah luar negeri, adakah dia musafir? Ha, jadi dia pergi sana, dia dah nak mukim, dia nak belajar, nak duduk lama. Jadi ulama kata masuk situ je tak boleh kosong lagi, tak ada 3 hari, tak ada berapa hari, terus dia dah kena macam orang yang mukim. Sebab tu orang yang kerja asing, orang yang belajar, yang apa semua, jangan kata saya musafir, qasar solat dia. Masjid azan dia buat bodoh, dia semangat kat rumah, jamak qasar, jamak qasar, sedap ke? Ha, tapi oleh bagaimanapun, ada juga pendapat, saya ingat lagi Syekh Tamir Rahmat Ta'ala, dia kata boleh. Itu masih lagi sabar. Ha, dia ada dalil-dalilnya. Baik. Di dalam hal-hal ini, seorang tu kena lihat apa ni? Dirinya sendirilah, cari yang warak lagi bagus dalam hal tersebut. Sebab ni masalah teori lain, masalah praktikal lain. Baik, itu antara perkaranya. Antara perkara yang kita bahaskan juga adalah tentang orang yang tidak mampu berpuasa kerana dah tua ataupun sakit, yang tidak mengharap atau tidak diharapkan sembuhnya. Maka apakah mereka lakukan? Mereka tinggalkan puasa dan sudah, ataupun mereka kena bayar fidyah. Mereka bayar fidyah. Itulah yang dipahami daripada ayat lan alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang mampu memberi berpuasa tapi tak berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah, beri makan satu orang miskin. Macam mana ini boleh jadi dalil untuk hukum orang yang tua tak berpuasa bayar fidyah? Walaupun ayat ni dah bahaskan, dah syarahkan minggu-minggu lepas tu kan, panjang lebar. Saya nak test sajalah, faham ke tak faham. Bahkan dah baca ayat puasa hampir tiap-tiap tahun. Jadi kali ni kita faham betul-betul lah kalau boleh. Wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu dalil bahawa orang yang tak boleh berpuasa kerana tua atau sakit yang tak boleh sembuh, dia apa? Dia cukup bayar fidyah saja. Macam mana boleh datang tu? Ayat ni kata orang yang boleh berpuasa. Betul tak? Bayar fidyah. Kita punya masalah apa? Orang yang tak boleh puasa, bayar fidyah. Macam boleh datang gitu? Kan tak kena. Dan dia istidlal ke? Tak tulis lah. Ayat kata apa? Ayat kata orang yang mampu yuti punahu. Yuti punahu mampu tetapi tidaklah, tapi tidak puasa, puasa tapi tidak apa ya, tidak. Ni ayat. Masalah kita apa? Hukum orang yang tidak mampu, tidak mampu. Kita kata apa pun sama juga bayar fidyah. Kalau orang belajar matematik, boleh pakai tak buku sini? Tak boleh kan betulnya? Sebab yang ini mampu ikut tidak, kan mana boleh taruh tidak? Kalau tidak kat sini, patutnya tidak kat sini, baru ikut kan? Buat tambah ni yang matematik tu kan? Haji Ibrahim masuk tidak sini, sini mesti ada tidak. Kan boleh sama? Jadi kita syaratkan tak ada orang kaya. Hari ini saya tanya. Dan kedua, kita dah katakan bahawa ayat ini, ayat ni, ulama kata apa? Nahman, dah masuk. Ayat dah masuk macam mana boleh pakai? Baik. Siapa tahu jawab? Sebelum saya jawabkan. Ayat ini berkenaan dengan orang yang mampu tapi tak puasa. Boleh? Mampu puasa tak nak puasa? Sekarang awak semua kuat nak puasa? Okey, saya nak bayar je, tak mau puasa. Boleh tak? Semua kata tak boleh. Lepas tu dia nak masuk. Tapi dia boleh bayar, dia boleh bayar dia. Jadi ini adalah ayat yang dahulu. Kata ni hukum yang dahulu. Maksudnya dulu boleh. Boleh pilih nak puasa boleh, nak bayar dia boleh. Tapi mana lagi bagus? Antasuhu khairul lakum. Puasa adalah lebih baik untuk kamu daripada bayar dia. Kalau kamu tak tahu. Jadi ini untuk yang pertama. Tetapi ulama istinbat walaupun dia dah masuk, mereka lihat daripada sudut apa? Inilah yang faedah belajar kita ni. Dia sedap dia dekat sini. Orang kalau mampu puasa perlu bayar dia tak? Tak payah. Ini mampu apa ni? Mampu puasa. Yang mampu puasa tak payah bayar dia. Tak payah dia. Tapi kalau tak puasa kena bayar dia. So apa kita nampak kaitan antara dia dengan puasa? Apa kaitan fidyah dengan puasa? Kalau puasa tak payah bayar fidyah. Kalau tak puasa, bayar fidyah. Maknanya fidyah ni apa connection dia dengan puasa? Boleh tak kita bercakap yang ini? Fidyah ikut puasa. Wah, saya jadi matematik sebab tu. Kalau Quran dia jadi matematik kan? Tidak lah. Boleh tak kita namakan fidyah ikut puasa? Boleh lah. Siapa yang puasa tak payah bayar fidyah. Siapa tak puasa bayar fidyah. So fidyah adalah ganti. Sebab tu orang namakan dia, dia adalah badal. Kita semua tahu badal haji. Dalam kek badal cerita pasal badal. Sayang mau badal untuk apa? Badal untuk air dalam berwuduk dan mandi. Jadi daripada ayat ini sebenarnya yang kita tangkap adalah fidyah adalah badal. Badal ni ganti ya, ganti untuk puasa. So sekarang orang yang tak mampu baru datang dari dekat sini. Tak mampu apa? Puasa lah. Tak mampu ni tak mampu puasa. Pun sama juga. Tak payah puasa tapi bayar, bayar fidyah. Cuma bezanya yang dahulu tu ada Yang mampu pun boleh. Kalau tak nak puasa boleh bayar fidyah. Tapi sekarang ni orang yang mampu mesti puasa. Tapi yang tak mampu dia hanya bayar fidyah. Okay, itu satu. Tak faham lah? Formula ni kalau faham ni tak payah tulis lah. Jangan makin tak faham bila kita tulis lah. Yang penting kat sini adalah apa hukum sekarang ni. Masalah yang kedua, kalau jumpa kafir Allah Ta'ala ada tafsir dia, dia kata apa hukum. Bayar fidyah. Yang ini untuk orang yang tak mampu. Tak mampu puasa kan? Dan tak mampu bayar fidyah. Jadi wajib. Satu pendapat aja kan? Satu pendapat. Okey, wajib ke apa? Fidyah untuk puasa kepada wajib. Ni lah fidyah. Okey, dari kat atas. Ada kata tidak wajib. Saya cakapkan siapa yang cakap siapa. Tapi ni kaul daripada mazhab Syafi'i. Satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Dalil tidak wajib. Dengar dulu kan. Dalil tidak wajib. Kias dengan apa? Awak semua dah tahu ya. Ya, dengan anak kecil. Kias apa dengan anak kecil? Kias orang tua dengan anak kecil. Faham? Orang tua boleh puasa tak? Tak boleh puasa, tak mampu puasa. Budak kecil boleh puasa tak? Tak boleh puasa. Budak kecil orang suruh dia bayar fidyah tak? Tak. So orang tua kenapa nak suruh bayar fidyah? Dia nak bayar sunat saja. Tak wajib. Yang kata wajib tadi lah. Kata Ibn Kathir, pendapat yang lebih kuat apa ya? So berapa mana yang kuat? Yang awak tahu satu pendapat. Jadi itulah sepatutnya yang kuat. Awak tahu tu ya? Awak tak tahu mana ada pendapat itu ya? Pendapat yang kuat sebenarnya pendapat pertama. Apa lagi sebab dia? Disebabkan badal. Siapa tahu macam mana nak berhujah dengan badal? Saya kasih clue. Daripada word badal tu, pendapat pertama lebih kuat daripada pendapat kedua. Awak kena buka awak punya minda, lihat masalah-masalah fiqah lain. Tak mesti buat puasa lah. Yang ada kena-mengena dengan badal. Ambil masalah ni, awak kaitkan dengan masalah puasa. Dekat masalah mana, dalam ibadat apa kita ada main dengan badal ni? Kalau yang ni, yang najiyah lain ni. Itu lahir. Itu tak wajib pun. Tadi saya kasih apa? Wuduk dengan? Wuduk dengan tayamum. Mana badal? Mana asal, mana badal? Tayamum badal untuk? Untuk wuduk dengan air. So asal dia air. Kalau tak ada air, ganti dia tayamum. Wajib kata wajib tayamum? Wajib kata wajib? Wajib. So kalau tayamum wajib, itu menunjukkan badal wajib. Apa juga badal sebenarnya wajib. So kalau kita dah yakin, dah pastikan bahawa fidyah tu badal kepada puasa, so fidyah itu wajib. Kuat tak? Kuat. Kalau awak punya hujah power. Satu je punya pendapat kuat. Hampir tak ada pendapat lagi selain daripada ni. Sebab tu kita dah tak dengar selain dengan pendapat ni. Satu perkara adalah kias mereka. Mereka kias apa dengan apa? Orang tua dengan dengan budak kecil. Ada masalah tak kias ni? Apa? Dua balik. Balik ya? Apa kena-mena balik tu dengan ni? Balik dia diwaliskan masa. Yang budak kecil. So budak kecil asalnya pun dah tak wajib kan? Perintah tak turun pun pada mereka. Tapi orang tu asalnya wajib. Tapi apa yang menghalang ni? Tua lah, dia sakit lah. So sebab itu dia apa ni? Dia tak sama dengan budak kecil. Budak kecil langsung tak diperintahkan untuk berpuasa. Jadi kalau nak hujah-hujah lagi, masih boleh lagi sebenarnya. Cukuplah tu . Yang lain kita sebutkan tentang cara membayar fidyah tu secara ringkas . Yang penting adalah firman Allah SWT selepas itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Dan siapa yang bersuka rela melakukan kebaikan, maka itu lebih baik bagi dirinya. Itu galakkan himbauan untuk melakukan kebaikan umum, apa juga kebaikan puasa dan selainnya. Dan tunjukkan juga kelebihan berpuasa. Itu kita dah sebutkan faedah-faedah. Satu masalah lagi yang kita bahaskan adalah tentang apa? Tentang wanita yang hamil ataupun menyusukan. Kalau tak berpuasa, boleh tak dia tak berpuasa? Jawabnya, boleh boleh dengan mutlak ataupun dengan bersyarat. Jawab kita dengan bersyarat. Wanita yang sihat, wanita hamil ataupun yang menyusukan yang sihat, boleh tak dia tahu-tahu tak nak puasa? Tak ada lah. Sebab kita dah katakan syarat sakit itulah sakit yang menyusahkan dia puasa. Kalau tak ada menyusahkan, dia mesti terus wajib berpuasa. Cuma sekarang syaratnya adalah dia mestilah takut, khawatir terhadap kesihatan. Ini kita boleh bagi, kalau ada dua maknanya ada empat lah. Dua times two kan. Sama ada takut terhadap dirinya sendiri, takut terhadap anaknya sendiri, takut terhadap anaknya dan dirinya, takut terhadap apa? Itulah tiga ataupun empat lah. Jadi dalam keadaan ini ada pendapat-pendapat. Ada kata bayar fidyah kemudian gantikan, ada kata gantikan saja, ada kata fidyah saja. So dalam hal ini telah kita terangkan yang benar insyaAllah pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain adalah mereka ni dikiaskan dengan orang yang sakit. Sebab dia sakit kan? Sama ada dia sakit terhadap kesihatan diri dia sendiri, maka dia sakitlah. Kalau dia khawatir terhadap kesihatan anak dalam perutnya ataupun yang disusukan, dia tak cukup susu dan sebagainya, maka kita kiaskan dengan apa? Orang yang berbuka puasa kerana ingin menyelamatkan nyawa orang lain seperti bomba tu. Jadi semuanya kita kata hukumnya apa? Cuma bayar, cuma ganti puasa saja, bukan ganti puasa dan bayar fidyah atau bayar fidyah sahaja. Yang ini berbeza dengan asar yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kuat mengatakan tak payah ganti puasa, tapi cukup dengan fidyah saja. Kalau kita buka macam ini, nampak pendapat-pendapat berbeza. Satu, kedua, kita nampak hujah-hujahnya, baru kita lebih understanding lah kan? Baru lebih kita boleh menerima, ataupun maksudnya kita berlapang dada, maksudnya berlapang dada kita boleh boleh harmoni sikit dengan orang yang berbeza pendapat. Kan terus kita kata ni tak belajarnya, ataupun ni ikut ahli bid'ah, ni taklid punya orang taklid dan sebagainya, atau kata-kata orang mazhab dan seterusnya. Terus dia cakap macam itu je. Sedang dia tak tahu yang dia buat tu pun dalam mazhab juga, dia pun taklid juga. Cuma apa ni, bezanya dia punya canggih sikit, ada sunnah, ada dalil apa semuanya. Mungkin orang sana ada, semua dia tak nampak saja. Jadi kalau kita buat macam ni, kita ada banyak masalah. Orang yang belajar dan orang yang mengajarkannya, sebenarnya dia sedang dalam manhaj metodologi pemahaman sesuatu masalah agama. Jadi tak payah kita tak gaduh dulu. Sebelum kita sebutkan ulama-ulama yang berpendapat demikian, ini kan pendapat Ibn Abbas, sahabat. Dia tu pula kata ni pendapat Ibn Bas. Macam sama lagi belakang ni Bas dekat Ibn Bas. Sama lah tu. Ibn Bas bukan sahabat, Ibn Abbas sahabat. Tak boleh pakai Ibn Bas. Tidak masalah. Takkan Ibn Bas Syekh, Syekh dikira imam dalam manhaj salaf ni, takkan dia sengaja nak menyalahi apa ni pendapat sahabat. Itu menunjukkan bahawa mengikut pendapat sahabat ni ada ada syarat-syaratnya. Adakala mujtahid dia ada tinggalkan pendapat sahabat untuk hujah yang lebih kuat padanya. Jangan kita cela dia. Jadi kita berpindah kepada ayat pada malam ini insyaAllah. Itu ayat 185 muka surat 287. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maksudnya Syahrul Ramadan, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza Furqan. Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengkendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ayat ini menyambung pembahasan tentang berpuasa pada ayat 184 tadi, di mana Allah SWT mewajibkan kita menggantikan ataupun tidak mewajibkan kita berpuasa ayyaman ma'dudat, hari yang dikira-kira, iaitu bulan, hari-hari yang terdapat di dalam bulan Ramadhan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa ni, harinya, bulan apakah yang harus kita berpuasa. Jadi ini dinamakan ayat yang mentafsirkan apa yang diibhamkan, yang tidak dijelaskan pada ayat sebelumnya. So ini contoh mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran sendiri. So ayat yang tak jelas dijelaskan dengan ayat, biasanya selepas ayat tersebut ataupun kat tempat lain. Jadi tak ada hujah bagi orang yang nak apa ni berpuasa pada selain bulan Ramadan, ni puasa wajib. Jadi syahrul Ramadan. Jadi syahrul maknanya bulan. Di sini terdapat pembahasan tentang makna bulan. Jadi ada maksud bulan daripada bahasa adalah apa ni, yang masyhur. Syahrul masyhur, yakni yang dikenal oleh orang ramai bahawa telah masuknya anak bulan. Itu maknanya syahrun, yakni mustahil atau mustahab. Dan bulan ini ada sudut lain pula, dia adalah masa terdapatnya dua anak bulan. Satu anak bulan je tak cukup, dia bukan satu bulan lagi. Dalam masa, dalam tempoh dua anak bulan baru dinamakan dia satu bulan. Jadi keluar anak bulan, lepas tu dia dah gemuk balik, lepas tu dia keluar anak bulan lagi sekali, itulah yang dinamakan apa, satu bulan. Dan bilangan hari sebulan adalah 30 hari, 29 hari atau 30 hari. Itu adalah hitungan bulan dalam Islam, itu mengikut kalender Luna Al-Qamari. Itu namakan Syahrul Ramadan. Dan Ramadan adalah nama untuk bulan ini, dan dia nama yang dikenali dalam zaman Arab Jahiliyah lagi. Antara nama-nama yang terdapat pada zaman jahiliyah dan diikrarkan, disetujui oleh Islam. Islam tak tukar nama bulan tersebut. Dan ada ulama mengatakan bahawa Ramadan dinamakan Ramadan kerana ketika bulan Ramadan yang bila orang Arab nak mulakan namanya, orang Arab belum puasa lagi lah, tapi bila dalam bulan Ramadan dia nak namakan bulan ni, bulan itu bulan musim yang panas, musim yang panas yang kering. Jadi mereka namakan dia Ramadan daripada Ramdha. Dan mereka namakan, orang Arab ni sebenarnya menamakan bulan ni dengan nama-nama mengikut sifat masa tersebut, bulan tersebut. Jadi kalau bulan Muharram, mereka namakan Muharram kerana sebab tertentu, ataupun kerana cuacanya ke, kerana anginnya ke, dan sebagainya. So menunjukkan bahawa orang-orang Arab biasa menamakan sesuatu daripada sudut apa? Daripada sudut makna. Dia ada makna untuk hal tersebut. Dia tak ada macam suka-suka namakan ya. Sama macam sebahagian kebanyakan ya, orang Melayu, nama-nama orang Melayu ada makna. Ya, nama pokok ke, nama itu ke, kembang ke apa, semuanya ada. Semua kita yang dah tak tahu lagi. Yang pentinglah Ramadan adalah satu bulan yang diketahui dia bulan yang datang selepas bulan Syaban, sebelum bulan Syawal. Kemudian Allah SWT terangkan kelebihan bulan Ramadan yang diwajibkan kita berpuasa pada dalamnya itu, alladhi unzila fihi al-Quran, itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dalam mereka disebutkan permulaan Ini permulaan Al-Quran, tidak Al-Quran. Soalnya mereka ini sudah kira tafsir. Sebab ada pembahasan tentang turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadhan. Jadi permasalahannya balik kepada alif lam dalam Al-Quran. Kita dah main huruf-huruf lah. Bukan apa ni, ajaran sesat, ajaran batin ni ha? Main tengok huruf-huruf. Tapi ni pasal apa? Ada kena dengan bahasa Arab. Al-Quran pula diturun dalam bahasa Arab yang nyata. Maka kita terpaksa rujuk kepada apa? Istilah-istilah ni. Huruf alif lam ni mempunyai dua makna. Al-Quran, al maknanya adalah jenis Al-Quran. Jenis Al-Quran maknanya sebahagian Al-Quran pun boleh. Al-Quran lagi satu makna, al adalah keseluruhan Al-Quran. Lirisdirak kull Al-Quran. Boleh? Jadi dalam mengikut apa pemahaman daripada makna al dalam ayat ini, berbezalah tafsirannya. Jadi kalau mereka mengatakan al tu maknanya semua Al-Quran, maknanya semua Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Di situ je mereka dah keluarkan tafsir tu. Kalau al tu maknanya adalah jenis Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, mereka kata tidak semua Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, tapi sebahagiannya saja. Boleh? Dan menguatkan pendapat ini bahawa Al-Quran bukan diturunkan dalam masa satu bulan saja. Al-Quran ada yang turun bulan Ramadan, ada yang turun bulan Syawal, bulan-bulan ini macam-macam bulan ada. Setiap bulan ada turun Al-Quran. Macam mana nak katakan semua Al-Quran dah diturunkan dalam bulan Ramadan? Dan pendapat kedua ini lebih dekat kepada kebenaran. Jadi ditafsirkan al kat sini jenis Al-Quran ni sebahagian Al-Quran, iaitu permulaan Al-Quran telah diturunkan dalam bulan Ramadan, iaitu ayat apa? Ayat pertama, iaitu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat pertama daripada surah Iqra, bukan seluruh surah pun. Yang diturunkan di mana? Di Gua Hira oleh Jibril alaihissalam yang memeluk Nabi SAW dalam hadis yang masyhur dalam Muslim, Sahih Muslim, Munada dan kitab-kitab sunnah yang lain. Jadi itu kelebihan bulan Ramadan, permulaan dalam banyak-banyak bulan dimulakan turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Dan ini juga kita tafsirkan ayat-ayat seperti ini dalam surah Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin, sesungguhnya kami telah menurunkannya ini Al-Quran di dalam malam yang penuh barakah, sesungguhnya kami benar-benar memberi ancaman. Jadi bukan bulan lagi, malam yang penuh barakah. Dan kita tahu Quran bukan turun bukan satu malam, sebulan, apalagi satu malam, diturunkan dalam masa 23 tahun. Begitu juga dengan ayat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkannya Al-Quran dalam malam qadar. Takkan satu malam saja semua Quran dah turun. So mereka mengatakan apa? Permulaan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Pendapat kedua mengatakan tidak semua Al-Quran telah diturunkan, tapi bukan diturunkan ke langit dunia, bukan diturunkan ke dunia sekaligus. Tetapi menurut riwayat yang datang daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata permulaan sekali Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah, kemudian daripada Baitul Izzah Jibril alaihissalam bawa turunnya ke dunia secara bertahap-tahap dalam masa 23 tahun risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan pada malam yang turunkan itu secara sekaligus itu Baitul Izzah itu adalah dia dalam bulan Ramadan, pada malam yang penuh barakah, pada malam Lailatul Qadar. Tetapi kata Syekh kami rahimahullah taala, riwayat ini tidak sahih. Ada ulama kata sahih. Okay, pembahasan riwayatnya dan menguatkan lagi bahawa ini tidak sahih, bahawa Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap, dan Al-Quran adalah sifat Allah SWT, kalam Allah SWT. Allah SWT berkata-kata bila dia kehendaki. Kalamnya ada pada Allah SWT dan dia katakan baru, dia nak katakan baru keluarlah Al-Quran tersebut. Jadi tak mungkin telah diturunkan sekaligus baru turun satu-satu. Jadi itu daripada surat Aqidah pula. Baik, itu pembahasan tentang hal apa ini diturunkan Al-Quran. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan kelebihan bulan Ramadan. Dan Al-Quran pula diterangkan fadilatnya, hudan linnas, bagai petunjuk bagi manusia. So, Quran itu terdapat apa? Petunjuk, hudan. Dan bukan untuk orang-orang beriman saja, tapi untuk annas. Annas itu bagi semua manusia yang beriman, yang kafir. Jadi macam mana nak tafsirkan dia petunjuk kepada yang si kafir ni? Sedangkan dia tak dapat hidayat, kita katakan dia tak nak beriman pada Al-Quran, macam mana boleh dapat petunjuk? Jadi di sini dibahaskan ataupun diterangkan tentang jenis-jenis hudan, jenis-jenis hidayat. Dia tu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah hidayat apa? Ilmiah, hidayat menunjuk. Jadi telah diberitahu kepada mereka mana yang hak, mana yang benar. Tetapi sebahagian daripada mereka itu diberikan hidayat yang kedua, iaitu diberikan hidayat taufik untuk beramal dengan ilmu tersebut, dengan petunjuk tersebut. Yang ini khas untuk siapa? Al-Muttaqin, untuk orang-orang yang beriman tersebut. Itu dalam awal surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lin, hudan linnas lil muttaqin. Jadi Quran ini petunjuk untuk orang-orang muttaqin, yang ini petunjuk beramal dengannya, taufik untuk beramal dengan Al-Quran. Tapi daripada sudut lain pula, dia adalah dalil untuk semua sekali manusia yang beriman dan yang tak beriman. Boleh ya? Jadi kalau macam ini ada orang datang nak main-main dengan kita ni, buat boleh tafsir kan? Oh, dah lama boleh tafsir, berapa tahun? Siapa aja? Okay. Ni hudan ni linnas, kata hidayat untuk manusia, tapi tak dapat hidayat pun, aku orang kata hidayat bohong lah ni Quran. Ha. Oh, tak boleh jawab je lah, habis lah. Okay, jangan belajar, tak boleh jawab. Okay. Jangan takut lah, tak ada jawab, saya terlupa ke, saya tak tahu ke. Nanti saya check lah. Tapi kita dah faham eh. Jadi jawapan dia terletak pada apa? Pembahagian jenis hidayat. Tengok, ini pembahagian-pembahagian saya cakap selalu ni, bertahun-tahun ni. Semua ada maksud tu, semua penting. Jadi kalau tak apa, kalau kita tak nampak pecahan dia, kita tak dapat menjawab banyak masalah. Agama kita ni dia perlu kepada pendetailan, pepecah apa apa ni pemecahan apa tu idea dan apa ni pembahagian-pembahagian apa ni, istilah dan seterusnya. Untuk ulama kata kalau nak belajar, antara perkara yang patut kita apa ni perhatikan, kita catat adalah bila syekh dia buka aja kan pembahagian pembahasan tu, itulah yang nak kena catat. Sebab itu ada banyak faedah daripada ini. Wa bayyinatin, dan terdapat dalam Quran selain daripada petunjuk untuk manusia, apa dia? Bayyinat. Bayyinat adalah penjelasan-penjelasan. Dan diterangkan penjelasan-penjelasan tentang apa? Minal huda, daripada huda tadi yang untuk manusia. So menunjukkan bahawa hidayat yang ilmiah ini ada yang dia jelas, tapi ada yang apa ni dijelaskan lagi, sehingga tidak ada apa ni, tidak ada tersembunyinya, tidak ada samar-samarnya daripada siapa yang membacanya Quran. So ini menunjukkan level hidayat dalam Quran tu bertahap. Ada yang first level ni, ada yang boleh faham, ada yang mungkin tak boleh faham. Dia jelas, tapi ada yang ada macam detail-detail dia tak berapa lah. Tapi ada yang dah jelas, dia jelaskan lagi. Dan bahkan kata ulama, ayat surah Ali Imran, ayat Quran itu terbagi kepada dua. Ada yang muhkamatin hunna umul kitab. Muhkamat yang jelas, yang dah tetap, itu merupakan induk Al-Quran, majoriti Al-Quran, kebanyakan Al-Quran. Dan satu lagi adalah wa ukhra mutasyabihat, wa ukharu mutasyabihat, dan sebahagian daripada Al-Quran itu yang mutasyabihat. Ia merupakan sama-sama. Jadi itu semua adalah tentang kandungan Al-Quran. Yang penting di sini adalah bagi mereka yang betul-betul beriman, tak ada masalah baginya melihat dan memahami yang jelas ataupun yang mutasyabihat, dia boleh nampak, dia takkan terpesong, tak seliming. Tapi mereka-mereka yang mengikut syahwat, yang mempunyai zail dalam hati-hati mereka, fa'amal ladina fi qulubihim zailun, maka dia tak nak ikut yang jelas muhtabat, dia akan ikut apa? Yang mutasyabihat, yang sama-sama. Dan dia pukulkan ataupun dia lawankan satu ayat dengan satu ayat yang lain, bukan untuk cari kebenaran sebab hatinya sakit. Jadi sebab tu bila kita baca, ini menunjukkan tentang wajib ikut Rasul, bahawa Rasul tu begini sifat-sifat dia, dia hanya begini-begini, dia bukan Tuhan dan sebagainya. Tapi ada lagi satu orang pula, dia lihat ayat-ayat yang nampak macam Rasul tu nur, Rasul tu cahaya, Rasul tu dan lain macam. Padahal sama juga, dia ambil yang mana? Yang mutasyabihat lah. Saya tak, orang yang berakidah dengan Nabi SAW tu diciptakan daripada nur Allah SWT, apa nak ambil daripada Quran? Itu dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nasu qad ja'akum fajakumul haqqu min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina, wahai manusia, telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu, dan kami telah turunkan pada kamu nuran mubina, cahaya yang nyata. Yang mereka katakan al-haq tu Islam lah, dan yang diturunkan tu apa? Cahaya. Cahaya tu siapa? Nabi Muhammad SAW. Tu Nabi SAW nur, cantik aja dia, dia ambil. Nama kita tak pernah ternampak macam itu, dia nampak macam itu. Tapi apa hal dengan Nabi SAW secara mutawatir dilahirkan daripada seorang bapa dan ibu? Kalau dia lahirkan daripada bapa dan mak, maknanya sama lah macam manusia lain, anak Adam lain. Dan anak Adam semuanya diciptakan daripada apa? Daripada tanah, daripada air mani lah. Maksudnya dengan proses yang sama ni. Jadi apa kita tafsirkan tentang nuran mubinah? Nabi SAW tu cahaya, betul lah cahaya. Tapi bukan cahaya daripada sifat Allah SWT. Wasiraj dan munira lagi dalam ayat-ayat lain, dia adalah cahaya yang menerangi. Apa maksud cahaya kat sini? Kalau dia bawa petunjuk. Ha, ini dinamakan tamsil, bukan zatnya. Tak mungkin. Nah, dan lepas itu datang pula akidah-akidah, Nabi SAW tak ada bayang. Sebab apa dia cahaya? Cahaya mana boleh ada bayang? Kita je ada bayang. Kalau cahaya kat atas, blok kat kita punya badan, blok cahaya tu, baru ada bayang. Nabi SAW jalan tak ada bayang lah. Ni malam-malam dia tak payah buka lampu, set current. Padahal bila Nabi SAW solat, apa ni, Aisyah radhiyallahu anha terpaksa apa? Angkat dia punya apa? Dia punya kaki. Sebab tak nampak. Sebab tak nampak terpegang kaki Nabi. Aisyah pernah terpegang apa? Kaki Nabi SAW. Sebab maknanya dalam rumah tak ada lampu. Kalau Nabi SAW tu cahaya, nampaklah, tak payah lah apa? Nak teraba-raba kaki Nabi SAW, baru nampak kaki Nabi SAW sedang sujud. Dia dapat pegang dua tapak kaki. Dan daripada situ dalil bahawa ni, cara nak sujud adalah tapak kaki belakang tu rapat. Sebagaimana pendapat Ibn Khuzaimah rahimahullah taala. Semua orang sekarang pun apa ni, bila sujud rapatkan kakinya. Ambil zahir daripada tersebut, sebenarnya tak juga sampai macam rapat sangat. Kata biasa je, cuma dia boleh tak semestinya rapat. Itu istimbat. Tapi tak semestinya betul-betul punya rapat dah sampai kena. Dan tu daripada dalil apa? Aisyah meraba-raba Nabi SAW cari. Jadi raba kaki je. Kalau ada Nabi SAW lampu nur cahaya, tak payah nak meraba-raba. Itu maksudnya. Satu hadis je macam-macam faedah. Nah. Jadi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu adalah petunjuk, dan ada penjelasan daripada petunjuk tersebut, dan ada furqan, yakni pembeza-beza daripada yang hak, antara yang hak dengan yang batil. Jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman, bila dia baca Al-Quran, dia dapat membezakan yang jelas dengan yang tak jelas. Kita kembalikan kepada muhkamat, daripada sunnah dengan bid'ah, daripada kebaikan dengan kejahatan dan seterusnya. Itu namanya Al-Quran. Jadi ini kelebihan Al-Quran. Dan dengan kelebihan Al-Quran ini, kita boleh istimbatkan kelebihan bulan Ramadan. Macam mana? Sebab Quran yang mempunyai banyak keistimewaan ini diturunkan dalam banyak-banyak bulan, diturunkan dalam bulan Ramadan. So istimewanya bulan Ramadan disebabkan Al-Quran. Tapi istimewa punya istimewa pun eh. Kalau kita dah tetapkan bahawa satu bulan ni istimewa, satu hari ni istimewa, ada lebih daripada tu. Adakah maknanya kalau istimewa itu mesti puasa dah pada bulan tu? Kita mesti solat pada waktu tu. Mesti ke? Istimewaan satu hal, beribadat satu hal lain kan? Kerana beribadat perlukan kepada apa? Kepada perintah, permission daripada syariat. Jadi kenapa kita puasa bulan Ramadan? Kerana istimewa je terus kita puasa? Tidak, sebelum tu apa ada? Ada perintah. Kadang-kadang ada bulan istimewa tapi tak ada perintah. Sebab tu kita tak puasa bulan lain. Seperti Syaban kita tak puasa satu bulan penuh ke? Atau bulan-bulan lain yang ada istimewa lain, kita tak puasa. Walaupun Rabiul Awal. Sebab apa istimewanya? Kononnya Nabi SAW mengatakan dalam bulan Rabiul Awal istimewa tak? Istimewa tu kenapa tak nak puasa bulan Rabiul Awal satu bulan? Mana kita boleh pakai akal tahu-tahu istimbatkan apa ni? Ibadat mesti buat bila ada keistimewaan tertentu. Tak ada. Hari Jumaat, hari yang istimewa tak? Hari istimewa, Sayyidul Ayyam, penghulu apa ni, satu minggu ada solat Jumaat. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumaat. Katanya diciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat, diturunkan ke dunia pada hari Jumaat, kemudian akan apa ni berlaku hari kiamat pada hari Jumaat. Ada solat Jumaat, hari raya bagi orang Islam. Okey. Adakah kita boleh puasa pada hari Jumaat? Tak boleh pula. Kata istimewa mesti ada ibadat. Tak boleh pula. Faham eh? So, ibadat itu boleh kita lakukan bukan kerana istimewa tapi kerana ada perintah. Tapi sebahagian orang faham apa? Bila istimewa je, ni sepuluh Syaban istimewa je, mesti mau puasa kat situ. Mesti baca Yasin hari. Bila maulid Nabi je, hari kelahiran Nabi SAW, istimewa. Kerana apa? Istimewa je kerana Nabi SAW. Jadi kita mesti apa? Kalau puasa bolehlah tahan. Kenapa? Kena baca maulid lah. Kasih makan. Nampak tak? So, apa ni manhaj je? Tak betul. Ini yang namanya dia tak dapat membezakan. Dia tak dapat furqan. Bezakan antara apa ni? Cara itibar yang betul dengan yang tak betul. Kawan nafsu je. Itu satu. Itu boleh kata pula orang yang tak sambut Isu Syaban, tak sambut Maulud Nabi, tak sambut tak apa lagi, semua tak cinta Nabi SAW. Macam itu pula jadi dia. Adakah masalah macam itu? Susah eh? Pasal dia tak sayang Nabi SAW, pasal dia tak nak sambut. Dan itu ada selawat pada Nabi SAW, dia tak suka orang selawat pada Nabi SAW. Dan macam-macam lagi masih berlaku kat negeri kita, kat negeri lain, negeri Arab, kat mana semuanya. Kita tak dengar, tapi bila dah dengar sedih juga, benda ni masih lagi berleluasa. Dan dituduhkan kita dengan macam-macam tuduhan. Kita ni orang-orang yang tak cinta pada Nabi SAW dan berusaha untuk menghilangkan cinta umat Islam kepada Nabi mereka. Bila kita cakap tak boleh bersafar untuk ziarah kubur, apalagi walaupun kubur Nabi SAW, dia kata kita tak sayang Nabi. Bila kita kata kubah hijau tu pun sebenarnya bukan sunnah, patutnya kena apa ni? Kena buang. Lagilah ni kita ni tak cinta pada Nabi SAW. Apalagi dia kata? Dia kata kalau apa ni, binaan-binaan kat atas kubur, di kubur Zainab dekat Mesir, kubur Ali ke Hasan Hussein ke mana-mana tu, kita suruh robohkan. Dan kubur yang ada di dalam masjid kita suruh robohkan masjid. Dia kata ni semua adalah apa ni, nak hilangkan kecintaan orang ramai terhadap orang-orang soleh ataupun nabi-nabi. Macam mana boleh macam itu? Dan dia kata takkanlah bila ada kesalahan dekat satu tempat tu, orang buat syirik dekat kubur yang dekat dalam masjid tu ke apa semuanya, kita mesti nak robohkan. Tapi kalau gitu, kalau Kaabah tu orang buat syirik Kaabah, kita kena robohkan Kaabah. Kalau Quran, orang buat syirik dengan Quran, kita kena buang Quran. Dia cantik pula hujan. Saya baru baca dengar kat YouTube tu kan, satu orang Sheikh Arab, nama dia yang Ali Jufri ke apa nama dia. Dia belum, tak tahu dah datang Singapura ke belum dia. Banyak juga yang jupri-jupri dah datang Singapura. Tapi hari ini tak perasan lah. Dia kalau datang memang bahaya. Jadi dia cakap macam itulah. Jadi dia tuduh kita ni sebagai apa? Sebagai orang nak cap, dah tak cinta Nabi SAW, nak cabut cinta umat Islam daripada Nabi SAW. Tapi kita kan perutkan Saudi pemerintahkan untuk apa ni, menghapuskan, merobohkan tempat-tempat Nabi, yang ni atap jejak-jejak Nabi. Orang kan cari jejak Nabi, kita nak hapuskan jejak Nabi. Sebab apa? Jejak Nabi tempat ni lah yang mereka buat syirik. Rumah Nabi SAW, tempat itu, pokok yang ada apa di Bai'ah Hudaibiyah tu dan seterusnya. Kita tak tahu bahawa itulah sunnah. Yang perkara yang boleh bawa kepada kebatilan, kita kena hentikan. Melainkan yang tak boleh lah. Sebab tu Nabi SAW bila masuk Kaabah, pertama sekali yang lakukan adalah robohkan. Bukan robohkan Kaabah, robohkan sengsan syirik tu, berhala dan gambar-gambar tu yang ada dalam dalam Kaabah. Kenapa dia tak robohkan Kaabah? Sebab Kaabah tak boleh dirobohkan. Ada. Dan dia selepas dibersihkan dah tak ada lagi masalah. Jadi susah nak cakap dengan orang macam ni. Jadi ini semuanya adalah kerana apa? Quran tu ada dibaca tapi tak dapat petunjuk, tak dapat furqan. Kalau kita dapat furqan, dapat membezakan, dapat fahaman hajj ni mana, ni berharga, amat berharga, tak boleh beli. Siapa yang dapat hidayat ni, kalau ada orang nak sesatkan 10,000 syekh nak sesatkan pun awak tak boleh sesat. Betul tak? Dengan macam-macam pendapat pun awak tetap akan dalam hidayat. Tapi kalau awak ada dalam kesesatan, 10,000 buku pun awak kasih dia, syekh mana pun cakap, dia tetap dalam kesesatan. Makin dalam, makin dalam dalam kesesatan lagi ada. Tak naik-naik lagi. Kita nampak macam kita tak nampak. So bukan maknanya kita belajar dekat satu tempat, dekat satu universiti, dekat Madinah, kita mesti jadi orang sunnah. Tak, siapa cakap macam itu? Sebab hidayah atau tidak ni balik kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT menerangkan satu lagi hukum berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa daripada kalian yang menyaksikan bulan itu, ini bulan Ramadan, hendaklah dia mempuasanya. Ini saya punya terjemahan. Jadi apa maksudnya siapa yang menyaksikan bulan tersebut? Pertama, dia menyaksikan bulan tersebut kerana dia melihat anak bulan. Nak bulan apa? Nak bulan Ramadan selepas akhirnya bulan Syaban. Ataupun dia menyaksikan bulan tersebut sebab orang ramai semua kata dah masuk bulan Ramadan, walaupun tak nampak anak bulan. Sebab dah cukup 30 hari Syaban, nak apa lagi? Lepas 30 hari mestilah dah masuk Ramadan. Jadi menetapkan bulan Ramadan ini ada dua cara. Pertama apa? Nampak anak bulan. Kedua adalah dengan sempurnanya Syaban 30 hari. Itulah yang kita nampak daripada ayat Al-Quran. Adapun dengan cara selain itu, dengan buat formula calculation bulan kat sini, nanti besok dekat sini, lagi 10 tahun dekat sini, dekat sini. Jadi bulan ni tak nampak, orang semua tak nampak, tapi dia dah keluar. Kita yang tak nampak. Macam mana kamu tahu dia dah keluar? Saya dah kira-kira dia mesti, kalau time ni dia mesti dah keluar. Boleh tak puasa? Wajib tak puasa? Itu lebih penting. Quran kata wajib tak wajib? Tak wajib. Quran kaitkan, syaratkan puasa tu dengan syahidah. Faman syahidah, itu yang menyaksikannya. Nabi SAW pun cakap macam ni. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddata thalathin. Puasalah dengan ru'yahnya dan berbukalah, yakni hari raya lah, dengan melihat ru'yahnya. Dan jika terkepung antara kamu dengan anak bulan itu, dengan rain, dengan awan dan sebagainya, maka cukupkanlah iddah, yakni bulan Syaban 30 hari. Jelas, sejelas-jelasnya hadis dalam Bukhari dan Muslim. Inilah antara apa, dalil mubayyinat yang menunjuk penjelengan jelas ni. Pun orang tak faham-faham lagi, semata-mata nak pakai teknologi. Apa jawab kita? Awak pakailah hisab tu untuk confirmkan apa ni, untuk menguatkan rukyah, menguatkan rukyah. Sebab ru'yah dah kuat dah sebenarnya. Jadi ni nak tambah kuat aja, dia dah cukup kuat. Bukan ru'yah itu apa ni, hanya diterima bila dia bertepatan dengan hisab falaki, astronomical calculation. Balik, gunakan teknologi, gunakanlah teleskop pun, nak gunakan tak apa, tak salah. Tapi mesti nak kena lihat, sebab Quran semua suruh dan hadis suruh suruh saksikan. Jadi antara tafsiran syahidah tu adalah hadara. Siapa yang hadir dalam tempat yang dah masuk bulan Ramadan dengan apa cara tu, maka hendaklah dia puasanya. Tunjukkan kat mana negeri, atau kita sedang berjalan dari satu negeri ke satu negeri, kita kena ikut puasa dalam negeri tersebut. Dan ini adalah satu masalah. Kadang-kadang dia puasa-puasa dia macam round the world in 80 days lah. Dia banyak time nak round the world. Dan dia nak puasa ketiga dia safar. Jadi apa kita kata kan, dia tak boleh ikut tempat negeri dia asal. Jadi dia kena puasa berpindah-pindah ikut apa ni? Ikut negeri yang dia sampai. Kalau negeri tu puasa, dia puasa. Negeri tu haraya dia, dia haraya. Cuma masalahnya, kadang-kadang dia dapat puasa dengan dia safar itu dengan bilangan yang cukup lah. Minimum berapa? 29 ataupun 30. Satu kemungkinan dia dapat puasa-puasa sekali, rupanya dia dapat cuma 28. So apa harus dilakukan kalau dia kumpul-kumpul cuma dapat 28? Jadi kita dia kena lepas hari raya puasa, dia tambah lagi satu hari, 29. Jadikan 29. Kenapa 29? Sebab satu bulan hanya paling minimum adalah 29. Kalau dia dapat 29 tak apa, dah cukup lah. Alhamdulillah. Walaupun negeri dia 30, tapi kat tempat dia 29 dia dapat, okay lah 29. Jadi kalau puasa 29, dia mesti tambah 27 ke 26 ke, dia dapat, dia tambah lagi 3-4 hari. Faham eh? Sebab Allah SWT nanti dalam ayat tu perintahkan walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu sempurnakan iddah. Dan ini bilangan apa? Bilangan hari dalam bulan Ramadhan. Paling kurang adalah 29. Masalah yang kedua adalah dia pergi satu negeri, satu negeri, satu negeri, puasa, dah overshot sampai 30, dah masuk 31. Dia kena puasa ke tak 31? Balik negeri dah. Ni hari yang ke-31 ataupun dia dah hari raya, dah boleh makan sate dengan ketupat, dah boleh solat hari raya. Puasa juga? Ya? Hari raya? Solat hari raya? Dulu tak boleh, apa nak buat? Kenapa? Jangan celebrate. Jadi dia tak puasa. Salah dia. Jadi dulu saya rasa kan, memang ada fatwa, kalau dah 31 hari, dia jangan puasa. Sebab bulan, satu bulan hanya maksimum 30 hari, bukan 31. Tapi setelah dikaji-kaji, yang benar dalam hal ini adalah dia ikut juga negeri tersebut. Ikut negeri lebih kuat, kesatuan lebih kuat daripada peribadinya dah overshot 31 hari. Jadi kalau dia puasa tu, ada uzur dan ada tuntutan lain untuk dia untuk bersama-sama puasa dan berhari raya dengan annas. Dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW perintahkan kita saumukum, lebih kurang gitulah, puasa kamu adalah hari orang ramai berpuasa, hari raya kamu adalah hari yang orang ramai berhari raya. Jadi walaupun 31-32 hari, dia teruskan juga. Terlebih kuat dengan apa ni, maksud syariat. Tapi dia ada uzur. Boleh ya? Faham dalil ya? Dalil dia kena berpuasa dengan orang ramai. Baik, wa man kana maridan. Kemudian jadi menunjukkan bahawa ayat yang ini menunjuk memberitahu kita bahawa kita mesti berpuasa pada bulan Ramadan. Dan seolah-olah ayat ini memansuhkan ayat yang sebelumnya. iaitu siapa nak puasa, puasa, siapa tak nak puasa, tak payah puasa tapi bayar fidyah saja ke lah. Dan bahkan ayat ni seolah-olah zahirnya memansuhkan juga rukhsah yang Allah berikan kepada orang yang sakit dan orang yang bermusafir daripada berpuasa. Sebab itu Allah SWT sambung selepas itu, wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa daripada kalian yang sakit ataupun dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaklah dia gantikan dengan hari-hari lain. Sebab itu kalau kita faham tafsiran macam ini, wa man kana maridan, ni siapa yang sakit yang safar, kan sama dengan ayat yang sebelum tu kan. Ada orang kata ini adalah repetition, ulangan. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya dia bukan ulangan. Sebab ini nak terangkan pada kita bahawa dulu tu nak puasa boleh, tak nak puasa boleh, dimansuhkan dengan berpuasa bulan Ramadan penuh, tak ada choice lagi. Dan oleh kerana ayat yang memansuhkan ini seolah-olah memansuhkan juga rukhsah orang yang sakit dengan yang tak dengan yang bersafar ini, maka sebab itu dia bawakan, dia terangkan lagi sekali bahawa tak, yang puasa yang sakit dengan yang dalam safar tidak dimansuhkan hukum mereka, yang ini keringanan diberikan kepada mereka. Jadi ini bukan ulangan. Sebab ulangan dalam kata-kata seseorang manusia itu tak cantik, tak balak lah. Apalagi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ada kepentingan, ada faedah. Baik, dan seterusnya Allah SWT terangkan asas fondasi syariat yang diturunkan kepada manusia ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin, Allah menghendaki untuk kalian al yusra, kesenangan, kemudahan. Allah tidak inginkan bikumul usra, kesusahan untuk kamu. Jadi apa kaitannya dengan puasa, kemudahan dengan kesusahan ni? Jadi terangkan tentang apa ni, tentang rukhsah tadi kan, sakit dengan safar. So ini menunjukkan bahawa bila ada keringanan-keringanan seperti ini, menunjukkan Allah mahukan untuk kamu apa? Kemudahan. Jadi dalam berpuasa ni pun mudah dilakukan, boleh dilakukan. Kalau dia susah, maknanya kalau sakit pun mati-mati mesti puasa. Boleh? Tak boleh. Safar macam mananya susah pun, jadi bulan Ramadan mesti puasa. Jadi itu dah tentu kesusahan. Jadi kesusahan yang macam mana yang dimaksudkan kat sini? Kesusahan yang menyusahkan, yang memberatkan sampai dia susah sangat nak laksanakan ibadat tu. Boleh laksanakan tapi terlalu susah sangat. Bukan kesusahan, kepayahan yang memang ada dalam satu ibadat tersebut. Berpuasa bagaimana saya terangkan tadi, memang ada kesusahan, kepayahannya. At normal times, dalam satu apa ni, dalam keadaan biasa, bukan dalam safar, dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan sakit. Itu memang ada kesusahan, tapi bukan itu yang dimaksudkan kat sini. Kalau kita faham yang itu, habislah, tak payah solat, tak payah puasa, solat pun susah. Ambil wuduk pun susah, siapa susah? Pakai tudung susah. Ha? Jihad susah, bihaji susah, semua benda susah. Korban pun susah. Ha? Cuci apa ni, jilatan anjing 7 kali, semua dah menjadi jadi susah. Habis semua benda susah. Bukan. Ayat ini memaksudkan apa, kesusahan yang tertentu yang memberatkan kita melakukan sesuatu ibadat. Habis tak boleh, hampir tak boleh, atau memudaratkan diri kita sendiri. Dan iradah ini, kehendak ini adalah kehendak syar'iyah. Allah suka, Allah suka kemudahan dalam syariat. Sebab itu tak ada dalam syariat ini yang susah sampai tak boleh buat atau susah sangat nak buat. Tak ada, ya? Tak ada alasan bagi orang yang mengatakan susahlah Ustaz nak tutup aurat yang orang perempuan ni, susahlah nak solat tiap-tiap waktu ni. Tak ada alasan ni. Apa yang susah? Tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Apa lagi? Tak boleh angkat, duduk. Tayamum. Tak ada tani tayamum, najis keluar, salat tu macam itu. Apa yang tak boleh? Apa alasan ini? Tak ada alasan. Tak ada alasan. satu lagi kehendak, jenis kehendak Allah SWT adalah kehendak kauniyah, yang takdir Allah SWT, ketetapan yang tak boleh berubah. Jadi yang itu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Waktu manusia kadang-kadang melakukan syariat Allah SWT yang mudah ni, ada yang tak nak lakukan juga syariat Allah SWT yang mudah. Okay. Dan kita boleh faham daripada ayat ini, Allah mengenai kita mudahan, maka jangan kita menyusah-nyusahkan dalam agama. Menyusah-nyusahkan dalam agama, sama ada diri kita sendiri ataupun orang lain dengan kita memberi fatwa yang semuanya susah-susah saja ni. Faham eh? Jadi itu bila kita mengambil yang susah, maksudnya kita tak mau mengambil rukhsah yang Allah SWT berikan dengan sengaja. Misalnya dah sakit, Allah beri keringanan, dah mesti juga puasa. Allah dah beri keringanan, ni safar. Oh tak ada, mesti, tak boleh. Ni 1,000 kilometer baru boleh kan? Boleh kira safar lah dan semacam ini. Itu dah tentu menyusah-nyusahkan orang. Ataupun dia kata 1,000 kilometer pun tak boleh. Kalau naik kapal terbang senang lah tu. Kiaskan dengan orang sah, dengan orang sakit kan? Orang sakit cuma yang sakit menyusahkan dia kan? Tapi orang kalau naik apa ni? Naik kapal terbang pergi Kuala Lumpur, tak boleh betul. Jadi ini antara perkara yang kesalahan dengan ayat ini. Allah inginkan kemudahan untuk kalian. Baik. Dan kedua adalah walitukmilul iddata, dan semoga kamu, supaya kamu menyempurnakan iddah. Iddah kat sini adalah bilangan. Bilangan apa? Hari-hari bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa menyempurnakan 30 hari ini yusrun, mudah, walaupun susah. Hari pertama okey, semangat 2, 3, 4 dah masuk je 20 hari dah. Gila dah hari raya. Start orang dah start apa? Buka. Aku dah puasa lebih daripada setengah bulan. Dan majoriti dah bulan Ramadan aku dah puasa cukup lah. Dah kira puasa 1 bulan lah. Ataupun 1/3 dah. Satu wasulusul katir. 1/3 tu banyak kias kan? Dengan wasiat. Banyak aku boleh pergi bazar ke apa. Dan saya terus. Jadi hendaklah disempurnakan 30 hari. Boleh. Dan yang ini kita terangkan bahawa tentang masalah orang yang safar 29 tu kena sempurnakan. Orang yang tak boleh puasa kerana sakit dan lain lagi, apalagi sengaja lagi, kena apa ni? Kena sempurnakan perpanjang haid dan sebagainya, kena sempurnakan puasa. Boleh tu kemilul iddah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian di sebalik syariat puasa ni mentakbir kepada Allah SWT, membesarkan Allah, mengagungkan Allah SWT atas hidayatnya kepada kalian. Dia mentakbir, yakni membesarkan Allah SWT, yakni membesarkan Allah SWT daripada dua sudut. Yang pertama daripada apa? Mengagungkan daripada sudut makna Allah, makna kebesaran Allah SWT, agungnya Allah SWT, besarnya dan mulianya sifat-sifat Allah SWT, kuasanya Allah SWT. Baik. Dan satu lagi adalah zat Allah SWT yang maha, yang maha besar. Allah maha besar daripada segala makhluk bumi ini. Kalau letak pada tangan Allah Ar-Rahman, maka seperti apa ni? Seperti biji saja. Allah boleh apa ni? Boleh bolak balik kan? Boleh terbalik kan? Boleh lipat kan? Wasamawatu matuyatun biyami ni, langit-langit yang besar ni di apa ni, dilipat oleh tangan Allah SWT. So dua-dua sekali kita tafsirkan, membesarkan Allah SWT dengan makna dan zat Allah SWT. Ada orang kata besarnya Allah SWT tu hanya pada makna sahaja. Kan eh? Itu kita alama hadakum, terhadap hidayat yang Allah berikan kepada kamu, iaitu memberikan syariat berpuasa. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kamu bersyukur. Jadi bersyukur ini dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur terhadap apa perkara? Empat perkara tadi. Pertama apa? Ya. Pertama sekali adalah diperintahkan kita untuk apa? Diringankan dalam syariat puasa ni. Ada kemudahannya dalam rukhsahnya. Dan tidak diinginkan kesusahan. Kedua. Yang ketiga adalah kita bersyukur kerana Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan hari-hari puasa. Dan juga kita bersyukur kerana Allah perintahkan kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini semua adalah perkara yang wajib kita mensyukurinya dengan berpuasa. Dan kita tafsirkan dahulu bahawa makna bersyukur adalah beramal soleh. Sebagian ulama mengambil hukum istinbat daripada mentakbir kepada Allah SWT ni, bukan setiap kali kita puasa kita bertakbir Allah Akbar, Allah berada setiap Ramadan kita buat macam itu. Kenapa kita tak buat itu? Waktu terawih pun tak ada orang baca apa ni, setiap dua rakaat Allah Akbar, Allah Akbar, tak ada apa orang baca lain pula. Tak ada Quran suruh takbir. Kalau orang betul-betul orang punya manhaj kan ikut Quran macam ini, nak penonton nak takbir, mana tahu satu hari orang buat. Tapi kita tahu kita semua takbir bila apa? Bila habis puasa. Bila habis puasa. Yang ini pada hari raya. Masuk maghrib aja hari raya kita bertakbir sampailah imam keluar untuk solat hari raya. Jadi fahaman ini datang daripada mana? Yang kita ada choice, ini datang daripada sunnah, daripada sahabat. Kita ini lakukan dari generasi awal. Mereka tak pernah takbir daripada awal Ramadan. Walaupun dalam ayat nampak macam apa, boleh awal Ramadan. So ini semua menunjukkan kepada kita bahawa mantas memahami Al-Quran, beramal sesuatu ibadat, bukan ikut pahaman-pahaman sendiri, tafsiran-tafsiran sendiri. Tapi hendaklah kita ikat dengan apa ni, pemahaman sahabat. Dan lapas-lapas takbir itu tak kita sentuh kan sini, mungkin pada hari-hari akan datang lah. Atau ada apa soalan? Ambil sedikit baca muka surat 291. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 185 ke surat 291. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan dan Al-Quran. Yang kedua, kewajipan puasa Ramadan atas orang-orang yang sudah mukallaf. Ini maksud dengan mukallaf ialah orang-orang Islam yang berakal, yang tidak gila dan sudah baligh, dan bagi wanita yang sudah bersih dari darah haid dan nifas. Kalau orang yang tidur, mukallaf lah orang tidur. Sahur aja, dah makan banyak, ngantuk pula tu kan. Tidur, bangun pukul apa? Allah Akbar Maghrib. Macam, sah tak puasa? Sah eh? Tak sah? Tidur, tak semayang? Dosa kalau tak semayang kerana tidur. Tak kan? Tak dosa. Tak dosa kan? Tak dosa kan? Siapa cakap dosa? Kita tak ada keuzuran, terlupa ataupun tidur. Tapi dia semayang kabar je lah. 5 kali lah dengan waktu. Puasa dia macam mana? Puasa dia sah. Yang penting dia sahur, maknanya dia niat kan? Dia sah. Beza dengan orang apa ni? Kena ketuk dengan baseball bat ke apa, terus koma. Waktu sahur dia orang nak bergaduh. Dia sahur kat mana, kat lorong-lorong mana entah. Terus koma masuk hospital. Dan niat puasa lah. Sampai bangun waktu maghrib. Sah tak puasa dia? Ha? Sebab dah hilang lah. Jadi puasa dia kena kotak tak? Puasa dia kena kotak? Kena kotak? Ha? Tak puasa, dia tak puasa pasal dia hilang akal. Kena kotak tak? Tak lah. Sebab hari tu dia tak wajib puasa. Tak berakal macam orang gila hari tu. Tak wajib puasa. Soalan dia kena kotak tak? Lagi tak payah kotak. Biasa eh? Satu lagi jenis, dia dah sahur-sahur pingsan. Sama juga lah. Pingsan sampai maghrib. Sah tak puasa dia? Pingsan pun tak ada. Tak ada akal. Sama dengan koma kan. Sama lah tu. Jadi apa kita cakap dengan koma sama dengan tu. Jadi tidur lain, hilang akal lain. Itu bila daripada start sahur. Bila tengah-tengah pingsan, tengah hari pingsan, orang pukul dengan baseball bat, bangun sampai lepas maghrib, sah ke tak sah? Ha? Sah eh? Sah sebab? Okey, sekarang kita sambung dah lambat. Jadi okey, kita sambung lagi sikit. Nampak macam dah faham semua ya. Banyak lagi yang kebanyakan tu sebenarnya saya dah sampaikan dalam apa ni, kuliah-kuliah Ramadan tu kan, hukum puasa tu menunjukkan setiap tahun mesti nak kena refresher punya hukum-hukum ni. Jangan asyik kita masuk bulan Ramadan kita cerita buat baik pada orang, buat baik pada orang Islam, buat baik pada binatang, buat baik pada orang kafir, buat baik sedekah pula. Tentang puasa kita tak nak cakap tentang Ramadan. Ya, tak rindu nanti cakap 10 minit sebelum itu dia cerita pasal itu je. Apa hal tentang hukum makan puasa? Yang ketiga, rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit yang kesembuhannya diperkirakan agak terlambat atau bertambah parah, dan bagi musafir, yakni orang berpergian yang sudah memasuki jarak yang sudah diperbolehkan untuk mengqasar solat. Yang keempat, kewajipan untuk mengqadha bagi orang yang berbuka kerana sesuatu uzur, wajib qadha. Ada banyak lagi lah faedah-faedah tu. InsyaAllah kita ribat waktu kita ambil ayat yang baru, kita akan ulang lah insyaAllah. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa sairil mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.